Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkannya atas kita semuanya. Dan diantara sekian nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas kita adalah Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk kita menghambakan diri, melakukan ketaatan, melakukan amalan soleh yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat maghrib, walhamdulillah kita lakukan dengan berjamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah sholat-sholat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil kiyamah, di saat seseorang dan lari dari temannya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, masing-masing sibuk dengan urusannya ataupun dengan dirinya sendiri-sendiri, yakni di yaumil kiyamah. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni. Dan pada hari tersebut, pada hari kiamat, nam seseorang lari dari temannya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, masing-masing memiliki urusan yang cukup menyibukkan, yaitu nam takut nam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga dan ibadah-ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapatkan kebaikannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan doa dan mengajarkan doa perlindungan dan dari dan musibah-musibah atau dari dan penyakit-penyakit dan yang lainnya. Dan di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit. Dan atas hamba-hambanya. Dan mungkin sebagai peringatan, mungkin sebagai ujian, atau mungkin sebagai azab, sebagai siksaan. Dan ketika kita mendapatkan Nah, musibah tersebut, ujian tersebut, hendaklah kita bersabar, ya, hendaklah kita bersabar dan berihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh yang demikian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika belum terjadi, ini belum terjadi wabah atau penyakit tersebut, ya, kita belum tertimpa dengan wabah ataupun penyakit tersebut, nah, maka hendaklah kita banyak-banyak berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dari penyakit-penyakit disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqul Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyil asqami. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal barosi, dari penyakit belang, wal jununi, dan penyakit gila, wal judhami, dan penyakit lepra, wa min sayyil asqami, dan dari segala penyakit buruk lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, demikian juga disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Nah, sebelum dilanjutkan, kami harapkan pada ikhwah yang regu jaga malam ini untuk mengontrol kompleks dan menertibkan anak-anak. Nah, selain kami harapkan pada ikhwah yang regu jaga malam-malam ini untuk mengontrol kompleks dan menertibkan anak-anak. Nah, jazakumullah khair. Nah, demikian di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit. Nah, ini merupakan ajaran tauhid dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ajaran tauhid dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jangan sampai kita bersandar menggantungkan harapan kepada dokter, obat ataupun yang lainnya daripada makhluk. Ya. Dokter, obat itu hanya sekedar sebab. Nah, adapun yang menghindarkan kita dari penyakit atau menyembuhkan kita dari penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Maka perhatikanlah perkara ini, ya, jangan sampai kita terjerumus kepada kesyirikan sedangkan kita tidak merasa atau tidak mengetahuinya. Wal iyadzu billah. Naam. Kemudian di kesempatan malam hari ini, faedah yang ingin kami sampaikan juga mengenai tentang rizki, ya, tentang penghidupan kita, ya, di dunia ini, di mana sebagian orang dari kalangan kaum muslimin terkadang berlebih-lebihan dalam masalah penghidupan, mencari penghidupan. Nah, sebagian kaum muslimin terkadang berlebih-lebihan dalam mencari penghidupan. Nah, waktu dan kemampuannya dipergunakan untuk mencari penghidupan tersebut, untuk mencari harta. Nah, karena beranggapan Dan bahwasanya kebahagiaan, kesenangan ataupun kesengsaraan tersebut ditentukan dengan banyak atau sedikitnya harta, besar atau kecilnya penghasilan. Nah, kalau banyak harta, hidup pasti bahagia, pasti senang. Kalau penghasilan besar, hidup pasti senang, pasti bahagia. Nah, sehingga dia mempergunakan seluruh kemampuan dan kekuatannya untuk mencari harta tersebut, sehingga melalaikan, bahkan melupakan dari akhirat, dari kehidupan akhirat. Ya, nah, sampai terkadang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tersebut, untuk mendapatkan dunia itu. Bahkan sampai terjadi permusuhan, nah, sesama muslim, sampai terjadi pertumpahan darah karena masalah rizki tersebut, masalah lahan kehidupan tersebut atau pekerjaan. Karena merasa tersaingi atau karena merasa dihalangi jalan rizkinya menurut dia, ya, sehingga benci, memusuhi terhadap saudaranya sesama muslim karena perkara dunia, bukan karena perkara agama. Satu sisi orang menyepelekan perkara dunia tersebut, yakni tidak butuh kepada perkara dunia, seperti zuhudnya orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, ya, yang mereka tidak mau melakukan usaha mencari penghidupan. Dengan alasan bahwasanya rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Sehingga apa? Mereka tidak mau berusaha. Tidak mau berusaha. Yang penting ibadah, ibadah, ibadah. Ibadah juga tanpa didasari oleh ilmu. Mereka tidak mau memakai pakaian yang baik, yang bagus. Mereka tidak mau memakan makanan yang enak, yang lezat. Mereka tidak mau membangun tempat tinggal. Karena mereka menganggap atau meyakini itu adalah tidak zuhud. Itulah tidak zuhud. Anam. Fabarakallahu fikum. Maka sungguh sikap yang demikian adalah sikap yang salah. Sikap yang salah. Anam. Fabarakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat nabi jadi diangkat menjadi nabi dan rasul, nabi berjualan, berjualan. Demikian juga para sahabat, melakukan jual beli sampai mereka Allah lebihkan harta mereka dan mereka bisa membantu saudara yang sama muslim, bisa mengokohkan, Allah kokohkan agama Islam dengan sebab harta-harta mereka dan seterusnya. Fa barakallahu fikum. Maka hendaklah atau seharusnya untuk kita menempuh jalan pertengahan sebagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berlebih-lebihan dalam perkara dunia dan jangan menyepelekannya. Jangan berlebih-lebihan dan jangan menyepelekannya. Baik. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata, faedah ini agak panjang tapi tidak mengapa. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Anda langsung bacakan artinya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata dalam kitabnya Al-Fawaid, fokuslah untuk memikirkan apa yang diperintahkan kepadamu. Jangan sibuk memikirkan apa yang sudah dijamin bagimu. Sesungguhnya rizki dan ajal adalah dua kepastian yang beriringan. Selama ajal belum tiba, rizki akan terus ada. Apabila Allah dengan hikmahnya menutup satu jalan rizki untukmu, Allah akan buka jalan lain yang lebih bermanfaat dengan rahmatnya. Ya, antum perhatikan, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menutup satu jalan rizki untukmu, Allah akan buka jalan lain yang lebih bermanfaat dengan rahmatmu, dengan rahmatnya. Renungkanlah keadaan janin. Renungkanlah keadaan janin, bayi yang dalam masih dalam perut ibu. Makanannya datang dari satu jalan, yaitu tali pusar. Ketika dia sudah lahir, hilanglah jalan rizkinya. Nah, diputus tali pusarnya. Nah, akan tetapi Allah buka dua jalan rizki lain yang lebih baik dan lezat untuknya, yaitu ASI, air susu ibu, yang mengenyangkan. Apabila selesai masa persusuannya, hilanglah dua jalan rizkinya, akan tetapi Allah buka empat jalan rizki yang lebih sempurna, yaitu dua makanan dan dua minuman. Dua makanan itu adalah hewan dan tumbuhan, adapun dua minuman itu adalah air dan susu, serta minuman lezat dan bermanfaat lain yang tergolong di dalamnya. Apabila dia meninggal, selesailah empat jalan rizkinya. Akan tetapi jika dia temukan orang yang jika dia termasuk orang yang berbahagia di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala akan buka delapan jalan rizki untuknya, yaitu delapan pintu surga yang bisa dia masuki dari manapun. Demikianlah, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala halangi seorang mukmin untuk mendapatkan suatu kenikmatan dunia, melainkan untuk memberi sesuatu yang lebih mulia dan bermanfaat untuknya. Hal ini tidak Allah berikan kepada selain orang mukmin. Allah menghalangi dan tidak ridho hambanya mendapat sesuatu yang rendah dan hina, dalam rangka untuk memberinya sesuatu yang lebih tinggi dan berharga. Seorang hamba karena kebodohannya akan maslahat dirinya, akan kebaikan dirinya, kemuliaan, hikmah dan kelembutannya, itu kelembutan Allah, dia tidak tahu perbandingan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya dengan sesuatu yang disimpan untuknya. Bahkan dia lebih senang dengan kenikmatan yang bersifat segera meskipun rendah. Dia tidak berhasrat terhadap kenikmatan yang bersifat ditunda meskipun lebih tinggi nilainya. Kalau seorang hamba mau jujur kepada Rabbnya, betapa jauh akan hal itu, niscaya dia akan mengetahui bahwa karunia Allah kepadanya dengan menghalanginya mendapat kelezatan dunia lebih besar dari karunianya dengan dunia yang diberikan kepadanya. Tidaklah Allah menghalangi suatu pemberian kepada hamba melainkan untuk memberikan yang lebih baik baginya. Tidaklah Allah memberi ujian untuknya melainkan untuk menyelamatkan dan membersihkan dirinya. Tidaklah Allah mematikannya melainkan untuk memberi kehidupan yang lebih baik untuknya. Tidaklah Allah mengantarkan dia ke negeri akhirat melainkan agar dia bersiap-siap untuk mendatanginya dan menempuh jalan ke sana. Allah jadikan malam dan siang silih berganti bagi siapapun yang hendak mengingat dan bersyukur kepadanya. Tidaklah orang-orang zalim mau memilih selain kekafiran. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid halaman 79 sampai 80. Ya, nah. Ini ayo ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakum la jami'an. Ya, nah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menutup satu jalan rizki, nah, maka Allah akan membukakan dan menggantikan dan jalan rizki yang lainnya. Ya, sebagaimana tadi nam berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang memerintahkan kepada kita untuk merenungi, memperhatikan keadaan janin. Ya, keadaan janin. Nam jalan rizkinya satu. Jalan makanannya satu, yaitu pusar, tali pusar ibunya. Ketika sudah lahir, nam terputuslah jalan makanan yang satu tersebut. Dan Allah bukakan dua jalan, yaitu ASI atau air susu ibunya. Ya. Ketika selesai masa susuannya, nam terputuslah jalan rizki, dua jalan rizki tersebut. Dan Allah bukakan empat jalan rizki yang lebih baik dan lebih sempurna. Ya, yaitu berupa makanan yang berasal dari hewan dan tumbuhan, dan minuman yang berupa air dan susu dan yang semisal itu. Nah, sehingga dari hal ini, ya, nah, mungkin nah, kita bisa nah, mengambil faedah ataupun mengkiaskan, ya, ketika kita mungkin ya macet, ya, ataupun mungkin mengalami kebangkrutan dari satu usaha, ya, jangan kemudian kita bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah tidak sayang kepada kita. Ya, nam. Ya. Allah stop rezeki kita dari jalan dalam dari satu usaha ini, ya, yang kita bangkrut, nam. Tapi Allah akan bukakan dari jalan yang lainnya. Ada jalan yang lainnya. Ya, nam. Demikian juga hal ini. Ketika kita misalkan membuka usaha bisnis ataupun yang lainnya, kemudian ada saudara kita, mungkin teman kita, mungkin ya, yang lainnya daripada kalangan kaum muslimin, membuka usaha yang sama misalkan, bisnis yang sama misalkan, ya, jangan kemudian yang demikian membawa kita kepada ya rezeki kita tersaingi, ya, usaha kita tersaingi, nah, jangan sampai demikian. Ya, rizki Allah itu tidak akan salah. Ya, rizki kita masing-masing tidak akan keliru. Ya, tidak akan keliru. Ya, nah, apalagi sampai yang demikian menyebabkan merusak ukhuwah persaudaraan. Ya, nah, sehingga timbul 6 persaingan yang tidak sehat. 6 yang satu menjelek-jelekan yang lainnya. Atau yang satu, 6, ya, sampai tidak tegur sapa dan seterusnya, karena permasalahan dunia, ya, jangan sampai demikian. 6, fa barakallahu fikum, 6, hendaklah, 6, ilmu yang sudah kita pelajari, ya, yang sudah kita pelajari, 6, lah kita mewujudkannya, mempraktekannya, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah sudah berlalu bersama kita, bahkan mungkin berulang-ulang, tentang rukun iman. Ya, pelajaran rukun iman. Ya. Nah, di antara rukun iman tersebut apa? Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Enam. Dimana dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, enam, kita mengimani bahwasanya segala sesuatu yang ada ini adalah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enam. sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian ribu sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi. Sekian ribu tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi. Ya. Dan kita meyakini, mengimani dalam beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ya, segala sesuatu. Dan baik secara global maupun secara terperinci. Dan kita mengimani bahwasanya segala sesuatu nam tersebut tidak akan ada kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengimani bahwasanya segala sesuatu tersebut adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, nam. Fa barakallahu fikum, sehingga nam dalam ya nam penghidupan tersebut, dalam penghidupan tersebut ya nam, janganlah kemudian kita nam seperti yang disebutkan di muka keadaan orang yang berlebih-lebihan, ya berlebih-lebihan melampaui batas nam dalam perkara mencari penghidupan tersebut, ya dalam mencari rezeki tersebut. Dan jangan pula nam kita menggampang-gampangnya ataupun meremehkannya seperti nam yang sudah disebutkan tadi. Ya, nam fa barakallahu fikum, maka nam berusahalah dan berhusnudzonlah, bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nam, apapun usaha kita, apapun nam keahlian kita, ya seberapapun tinggi keilmuan kita, nam tentang bisnis, tentang usaha dan seterusnya, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk nam gagal, untuk bangkrut, untuk tidak berhasil, ya tidak akan berhasil. Ya nam. Dan bagaimanapun kita misalkan benci, tidak suka kepada saudara kita, kepada teman kita, nam yang misalkan membuka usaha yang sama atau ya yang lainnya, nam tidak akan menghalangi rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan menghalangi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan untuk nam untuk saudara-saudara kita itu. Ya, nam. Jadi fa barakallahu fikum. Ya, ingatlah, nah ingatlah nam perkataan Ibnu Qayyim ini bahwasanya antara rizki dengan ajal merupakan dua perkara yang beriringan. Selama nam selama orang tersebut hidup, ya, selama orang tersebut nam belum sampai ajalnya, maka rizkinya pasti ada. Rizkinya masih ada. Ya. Nam. Fa barakallahu fikum, sehingga dari hal ini ya, sekali lagi ya, nam berlakulah, nam bersikaplah yang tengah-tengah, ya. Dan sebagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan melampaui batas, ya, jangan berlebihan dan jangan menyepelekan. Nam barakallahu fikum, wallahu alam bisawab. Baik, ada waktu tersisa sedikit untuk kita baca hadis dalam Tanbul Afham. Insya Allah yang sudah menghafal hadis yang sebelumnya pada pertemuan berikutnya, ya, karena hadisnya juga pendek, insya Allah mudah dihafal. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza akbala al-lail minha huna wa adbarun naharu minha huna faqad aftara shaim, rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila menghadap malam dari arah sini, atau apabila telah datang waktu malam dari arah sini dan telah pergi siang, ya, waktu siang dari arah sini, maka sungguh telah berbuka orang yang berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, apabila telah datang waktu malam dari arah sini dan telah pergi waktu siang dari arah sini, maka sungguh telah berbuka orang yang berpuasa. Baik. Qala Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, Arawi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sabaqat tarjamatu fil hadith fi syaril hadith rakam 70 ba'dal 100. Rawi hadis ini adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, telah berlalu biografinya pada keterangan hadis nomor 170. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nam huwa ibn Nufail al-Qurashi al-Adawi Amirul Mukminin wa tsanil al-Khulafai Rasyidin. Umar ibn Khattab bin Nufail, nam orang Quraisy dari kabilah Al-Adawi, Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, khalifah Rasyidin yang kedua. Masuk Islam pada tahun kelima atau keenam setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan Ibnu Katsir rahimahullah taala, Ibnu Katsir rahimahullah taala merojehkan bahwasanya masuk Islamnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sekitar tahun ke-9. Tahun ke-9 dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala muliakan kaum muslimin dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nam yang semula Umar bin Khattab nam memusuhi, membenci Islam dan kaum muslimin. Ya. Nam kaum muslimin merasa takut ya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nam karena sangat kerasnya permusuhan beliau. Dan ketika beliau masuk Islam, nam maka Allah muliakan Islam dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab tersebut karena kuatnya beliau dan kerasnya permusuhan beliau terhadap orang-orang kafir. Naam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhijrah ke Madinah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikuti peperangan seluruhnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah nam setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan pada masa kekhalifahan beliau banyak menaklukkan daerah-daerah nam orang-orang kafir sehingga menyebarlah nam kekuasaan Islam, ya menyebarlah kekuasaan Islam dan menjadi luas wilayahnya karena lamanya masa kekhilafahan nam Umar bin Khattab tersebut. Ya nam. Dan terus berusaha menyebarkan Islam dan menaklukkan, memperluas wilayah Islam, ya. Sampai akhirnya beliau meninggal sebagai syahid, nam dibunuh oleh seorang budak Majusi yang dikatakan Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah. Lu'lu'ah yang membunuh nam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika nam setelah bertakbir memimpin mengimami manusia nam dalam sholat subuh, dalam sholat subuh di akhir bulan Dzulhijjah nam tahun 23 Hijriah, nam beliau meninggal dunia setelah 3 hari 3 malam dari ditusuk tersebut. Setelah ditikam, nah, 3 hari 3 malam kemudian beliau meninggal dunia. Dan beliau dikuburkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan dijelaskan bahwasanya kepalanya searah atau sejajar dengan dadanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik. Ini sekilas ya, biografi daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pembahasan hadis ini adalah kapan berbuka orang yang berpuasa tersebut. 6. Puasa adalah ibadah muakkotah, ibadah yang ditentukan waktunya. Ya, ibadah yang ditentukan waktunya, awalnya dan akhirnya. Awalnya dan akhirnya. 6. Sehingga wajib atas kaum muslimin untuk mengetahuinya. Wajib atas kaum muslim untuk mengetahuinya. 6. Kapan awalnya berpuasa dan kapan akhirnya berpuasa. 6. Karena puasa ini adalah ibadah yang ditentukan waktunya. 6. Fa insyaallah taala penjelasan dari hadis ini insyaallah pada waktu yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.